Yakobus bab 3. Tantretan, antarana sampian jok nyak benyak setero dedia guru. Sabab sampian oning, jok orang sedeti guru bekal iadilna lebih keras dari reng orang lain. Sado jena orang sereng abadi kasalaan. Tapi manabi orang tak oning abadi salah edelem cacana. Orang genika sampurna. Sebisa ngubesai abe epon. Manabi jeren ekadeli sopaja atorok kakaso kana sampian. Sampian bisa ngubesai satu jena betena jeren genika. Ngalak contoh lain. Kapal. Sana jen kapal panikecik rajena. Sarang esotok bi angin raja. Nanging ekening ator sarang kamudi. Secek kenikna. Menorot karbe jurmodina. Sapaneka jugen sarang jilena manusia. Sanajan keni bisa bong nyombong aki abe parkara bereng sejeraja. Tore peker. Sapona para jena alas sebisa katonon polan apoy secek kenikna. Jile pada sarang apoy. Edelem beten teti sombre kajahatan. Sema beletrah kajahatan kasa antero abe panikah. Kalaben apoy se asala dari neraka. Jile mapoton satu jena odikna manusia. Satu jena burun alas segelek, manuk, keben seagelejer serta cukok bisa epanotot. Sarang apon epanotot bi manusia. Tapi jilena manusia tak ekening panotot sarang pasir asaos. Jile genika jahat bentak bisa eko besai. Posak ben racon sema matian. Jile genika yang kui asa kelangkong kapangiran ben karamah. Nanging jugen ka angkui abesto sasama manusia. Seampun ecepta aki minorot ropana Allah. Dari colok sesetong kaluar caoca asa kalangkong. Nanging jugen caoca bebeston. Mas tenah tak sapanikah. Bebedee somper seakili aeng taber ben aeng paek dari setong somper. Bungkana arah tantaretan tak bisa abua jaitun. Ben bungkana anggur. Tak bisa abu arah. Somper se acen. Tak bisa makeluar aing taber. Mun eantarana sampian bede se bijaksana sarang tengki putina. Tutuaki genika sarang odi sesae kalaben ngalakoni sabereng sesae. Se etoro ka andep asoran sarang kabijaksanaan. Nanging manabi sampian tampuruan. Sake ateh ben mentengaki abe netibi. Sampian cek ngidiraki kabijaksanaan kenika. Sabab kalaben sapanika sampian alik belik bertah seleres dari Allah. Kabijaksanaan sekati kenika beni dari swarga asalah. Asalah dari tunya. Dari napsona manusia ben dari setan. Eka imah bede tamburuan sarta sepat mentengaki abe tibi. Eja dia bede rarusun ben satu jenah lalakon jahat. Nanging orang segeduan kabijaksanaan seasala dari atas, orang genika nomor setong murni. Nomor dua nah tak lebur atau karan. Labe bentoro ocak, posak ben beles aseh, sarta ngase laki kon lalakon sesai. Tak rok norok bentak takan taan, pacet kabecean panikah, haselah ni bini karokonan, seetamen bi reng-oreng setak lebur atau karan.